yaitu diambil dari kata an-nafiqai. An-nafiqai di sini adalah ahadu makharijil yarbu' min juhrihi. Ini salah satu tempat keluar, salah satu tempat keluarnya yarbu'. Yarbu' ini adalah min jinsil fa'r, dari jenis sejenis dengan tikus. Min juhrihi, dari lubangnya. Tempat keluarnya yarbu', yaitu binatang sejenis tikus, dari lubangnya. Fa innahu idza talaba min wahidin haraba ila al-akhar wa kharaja minhu. Karena sungguhnya dia itu apabila menuntut dari yang satu ini atau salah satu, menuntut dari min wahidin, menuntut dari yang satu, haraba ilal akhar wa kharaja minhu, dia lari kepada yang lainnya dan keluar darinya. Tergambar ya. Wakil, dan dikatakan pula wa huwa an-nafqu, ya, wa huwa as-sarabul ladzi yastatiru fi. An-nafqu di sini adalah as-sarab, yakni jalan tembusan atau jalan tembus. Alladzi yastatiru fihi, yang dia bersembunyi di dalamnya. Sebagaimana disebutkan oleh al-Imam Ibnu al-Athir dalam kitabnya An-Nihayah, semakna dengan itu. Jadi an-nifaq adalah secara bahasa adalah bentuk masdar dari nafaqa. Nafaqa ni fi'il fil madhi, yunafiqu fil mudhari, ya. Nifaqan, ya, masdar, wa munafiqatan, ya. Wa huwa ma'khudun minan nafiqai, dan ini diambil dari kata apa? An-nafiqa. An-nafiqa ini adalah salah satu tempat keluarnya binatang yarbu', sejenis dari tikus, dari lubangnya. Karena dia ketika menuntut atau menginginkan dari salah satu, gambarannya salah satu seorang, ya, kemudian dia lari ke yang lainnya dan keluar dari situ, ya. Dikatakan pula an-nafq dari kata an-nafqu, ya, yaitu apa? As-sarab, jalan tembus, jalan keluar, jalan tembusan yang dia bersembunyi di dalamnya. Ini secara bahasa. Kita lihat berikutnya. Qala hafizahullah, amma an-nifaqu fi syar'i fama'nahu idharul islam wa ibtalil kufr wa syar. Adapun nifaq secara pengertian secara syar'inya, istilah syar'inya, maka maknanya adalah idharul islam, menampakkan keislaman. Ya. Wa ibtanul kufr wa syarr, dan menyembunyikan kekufuran, ya, dan kejelekan. Sumiya bidzalika li'annahu yadkhulu fi syar'i min babin wa yakhruju minhu min babin akhar. Kenapa dinamakan dengan itu, yakni menampakkan keislaman dan menyembunyikan kekufuran dan kejelekan? Karena, ya, dia masuk, ya, dalam syariat ini, ya, min babin, dari satu pintu, ya, dan keluar dari pintu yang lain. وعلى ذلك نبه الله تعالى بقوله إن المنافقين هم الفاسقون. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala memperingatkan dengan firman-Nya, innal munafiqina humul fasiqun, sesungguhnya munafiqin mereka adalah orang-orang fasik. Orang-orang fasik. Ai al-kharijuna minasy-syarr. Ya. Yani mereka adalah orang-orang yang keluar dari syariat Islam ini. Baik. Dikatakan oleh Imam Ibn Kathir rahimahullah, al-munafiqun yani al-kharijuna 'anil haqq, ad-dakhiluna fi tariqid dhalalah. Mereka adalah orang-orang yang keluar dari kebenaran, dari al-haq, dan mereka masuk ya di jalan kesesatan. Dan al-Imam Ibn Baz rahimahullah, beliau juga mengingatkan dengan perkataan beliau. Kata beliau bahwa ini adalah mir rabbina. Hada mir rabbina. Terkait dengan ayat tadi, firman Allah Subhanahu wa taala tadi, kata beliau ini adalah peringatan dari Rabb kita. Ya, bagi umat ini tentang sifat-sifat munafikin. Dan sebagai dalil yang menunjukkan akan kesesatan mereka dan kejelekan mereka. Innal munafiqina humul fasiqun. Dan Allah Subhanahu wa taala dalam firman ini menyebutkan bahwa munafiqin humul fasiqun. Di sini adalah hasr. Ya. Hasr di sini adalah hasr tentang kefasikan, pembatasan kefasikan pada mereka munafiqin. Ya. Kenapa? Karena kefasikan mereka, orang-orang munafik, itu kefasikan mereka itu lebih a'zam min fisqi ghairihim. Kefasikannya orang munafik ini lebih besar keberadaannya dibandingkan dengan kefasikan yang lain. Ya. Dibandingkan dengan kefasikan yang lain, ini orang yang bukan dari munafikin yang mereka melakukan kefasikan misalnya. Berbeda. Allah Subhanahu wa taala di sini menyebutkan al-fasiqun. Mereka orang-orang munafikin adalah humul fasiqun. Ini adalah fisq. Kefasikan pada mereka munafikin, penyebutan Allah dengan hasr bagi mereka karena kefasikan mereka lebih besar ya daripada kefasikan yang lainnya. Dengan dalil, dalilnya apa? Dalilnya anna adzabahum ashad min adzabi ghairihim. Di mana azabnya munafiqin itu lebih amat dahsyat dibandingkan dengan azab selain mereka. Ya. Wa annal mu'minin, dan bahwasanya orang-orang mukminin, orang-orang yang beriman, mereka diuji dengan mereka. Ya. Di mana mereka orang-orang munafikin berada di tengah-tengah mereka. Orang-orang yang beriman diuji dengan mereka orang-orang munafikin karena mereka berada di tengah-tengah kaum mukminin, orang yang beriman. Di mana munafikin apa tadi? Menampakkan keislaman tapi menyembunyikan kekufuran. Ya. Sehingga penjagaan diri terhadap keberadaan mereka itu sangat, ya, harus sangat-sangat menjaga diri, penjagaan terhadap diri terhadap mereka munafikin. Oleh karena itu pula di sini beliau hafizahullah juga membawakan ayat yang setelahnya. Qala wa ja'ala Allahu al-munafiqina syarran minal kafirin. Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan orang-orang munafiqin ini syarran, ya, lebih jelek, ya, minal kafirin, dari orang-orang kafir. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, dalam surat An-Nisa ayat 145, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik, mereka berada di tingkatan yang paling bawah di neraka nantinya. Ya. Paling dasar. Ya. Di bawahnya orang-orang kafirin. Mereka munafikin paling dasarnya di dalam neraka. Waliyadzu billah. Sehingga tadi sebagaimana kita jelaskan, ya, berbeda kefasikannya orang munafikin dengan yang lainnya berbeda. Kenapa? Kefasikan mereka lebih besar, sehingga dengan dalil apa? Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa adab mereka lebih syadid dibandingkan yang lainnya. Allahu taala alam bissawab. Ikhwani fi din wa ayya talaba rahimani wa rahimakumullah. Pada ayat firman Allah Subhanahu wa taala, innal munafiqina fid darkil asfal minan nar. Di sini Allah Subhanahu wa taala juga mengkhabarkan bahwa ini adalah tempat, ya, yang akhir, tempat kembali yang akhir bagi mereka munafikin. Ya, annahum fi asfalid darqat. Ya, fi asfalid darq. Darakat minal adab. Bahwa mereka berada di tempat yang paling rendah, paling bawah, paling dasar dari adab yang Allah berikan di neraka. Demikian pula Allah mengabarkan tentang apa ayat ini menunjukkan bahwa asyarrul halat minal iqab. Ini adalah sejelek-jelek keadaan dari iqab bagi munafikin. Ya, mereka di bawah seluruh kufar. Ya, mereka di bawah seluruh kufar. Orang-orang kafirin. Kenapa? Kenapa bisa demikian? Karena mereka menggabungkan, ya, menggabungkan antara kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala, demikian juga permusuhannya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, para rasulnya. Dan tipuan demikian pula makar mereka itu lebih dan lebih dibandingkan yang lainnya. Demikian pula dari begitu banyaknya macam-macam permusuhan mereka kaum munafikin terhadap al-mu'minin, terhadap kaum mu'minin, orang-orang yang beriman. Dan permusuhan ini pun terhadap kaum mukminin, ya, dari sisi atau dengan cara sisi yang kaum mukminin, orang-orang yang beriman, tidak menyadarinya, tidak merasakannya, tidak teraba bagi mereka. Kenapa? Karena zahirnya mereka mukminin muslimin, zahirnya. Namun batinnya ini, ya, yang merusak mereka. Batinnya ini kufur, ya, wasyar dan kejelekan. Waliyadu billah. Oleh karena itu, al-wajib ala ahli iman al-hadar min sifatihim al-khabithah. Maka yang seharusnya, yang wajib bagi orang-orang yang beriman, mereka berhati-hati dari mereka. Berhati-hati dari sifat mereka yang jelek. karena mereka menampakkan keislaman, wahum ala ziddihi, bahkan padahal mereka itu sebaliknya, mereka menentang Islam, yakni mereka kafirun, kafiruna fil batin, nas'alullah salamata wal afiyah. Ya, mereka menampakkan keislaman padahal keadaan mereka sebaliknya, yakni apa? Kafir dalam batinnya. Nas'alullah salamata wal afiyah. Baik. Wa qala subhanahu wa ta'ala, innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Sesungguhnya orang-orang munafikin, mereka ingin menipu Allah Subhanahu wa ta'ala, padahal justru mereka lah yang tertipu. Demikian pula Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah, yukhadi'una Allah walladina amanu wama yakhda'una illa anfusahum wama yash'urun. Mereka ingin menipu Allah Subhanahu wa ta'ala, demikian pula menipu orang-orang yang beriman, wama yakhda'una illa anfusahum, dan tak lain mereka justru menipu diri-diri mereka, wama yash'urun, dan mereka tidak menyadarinya, tidak merasakannya. Fi qulubihim maradun fazadahum Allahu marada, dalam hati mereka ada penyakit, maka Allah tambahkan penyakitnya. Walahum adzabun alim bima kanu yaktibun, dan bagi mereka azab yang pedih dikarenakan apa yang mereka lakukan, apa yang mereka kerjakan dari kedustaan. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah, ini tentang ta'rif, ya, definisi an-nifaq, ya, pengertian an-nifaq. Ini secara lughah adalah apa? Masdar nafaqa, yani nifaqan wa munafiqatan, diambil dari kata an-nafiqa. Yani salah satu tempat keluarnya yerbu', binatang yerbu' dari lubangnya. Ya. Adapun atau dikatakan di sana minan nafaqi, di sini adalah asyarab au as-sarab, as-sarabu alladhi yastatiru fihi, yakni jalan tembus yang dia bersembunyi di dalamnya. Adapun syariat apa? Idharul Islam wa ibtanul kufr wal wasyar. Yakni menampakkan keislaman dan menyembunyikan kekufuran dan kejelekan. Ya. Dinamakan demikian karena dia masuk, ya, dalam syariat Islam ini dari satu pintu, keluar dari pintu yang lain. Allahu a'lam bissawab. Qala hafizahullahu ta'ala. Kemudian yang al-ba, yang ba di sini beliau menyebutkan anwa'un nifaq, yakni macam-macam nifaq. An-nifaqu naw'an, nifaq ada dua macam. Qala an-naw'ul awwal, macam yang pertama, an-nifaqul i'tiqadi, nifaq i'tiqadi. Wa huwa an-nifaqul akbar alladhi yudhhiru sahibuhu al-islam wa yubtinul kufr. Wa yubtinul kufr. Nah, sebelumnya yang memegang kitab pada pengertian an-nifaq secara syar', di situ ada, Allahu a'lam bisawab, ada salah huruf, ya, bukan ibtal tapi ibtanu, ya, wa ibtanul kufur bin nun bukan bil lam, ya, idharul islam wa ibtanul kufur wasyarr, di situ tertulis bil lam. Taib, Allahu a'lam. Yang pertama, macam nifaq yang pertama adalah nifaq i'tiqadi. Wa huwa an-nifaqu al-akbar, nifaq besar. Alladhi yudhiru sahibuhu al-islam wa yubtinu al-kufr. Yang yang pelakunya ini menampakkan keislaman dan menyembunyikan kekufuran. Wa hadzal naw'u, jenis ini mukhrijun min ad-din bil kulliyah, mengeluarkan pelakunya dari agama secara keseluruhan. Wa sahibuhu fid darkil asfal minan nar, dan pelakunya nantinya akan dimasukkan dalam annar, bahkan fid darkil asfal, bahkan di tingkatan yang paling bawahnya, paling rendahnya. Waliyad billah. Wa qad wasafallahu ahlahu bi sifat asyarr kulliha, dan Allah Subhanahu wa taala sungguh telah mensifati pelaku kemunafikan ini dengan sifat-sifat yang jelek seluruhnya, yaitu minal kufri wa adamil iman, dari kekufuran dan tidak adanya keimanan, wal istizaa'u biddin, demikian pula istihza' biddin wa ahlihi, mengolok-olok agama, ya, dan pemeluknya. Wasukhriyatu minhum, dan penghinaan mereka. Wal mail bil kulliyah ila a'da'id din limusyarakatihim lahum fi adawatil islam, dan berpalingnya mereka dengan secara keseluruhan kepada musuh-musuh agama Islam ini, dan bersekutunya mereka, bergabungnya mereka pada musuh-musuh agama ini dalam rangka memusuhi Islam, fi adawatil Islam. Wa haula'i mawjuduna fi kulli zamanin, dan mereka munafikin mawjud, ada, mereka ada, fi kulli zamanin, di setiap zamannya. Wa la sayyama indama tadhharu quwwatul islam, dan terlebih lagi ketika nampak kekuatan Islam ini. Wa la yastati'una muqawamatahu fi adh-dhahir, dan mereka tidak memiliki kemampuan untuk mengoposisi, memberikan perlawanan secara zahirnya, ya, dengan terang-terangan. Fa innahum yudhhiruna ad-dukhul fi fihi li ajli al-kaydi lahu wa li ahlihi fil batin, maka mereka pun, ya, menampakkan dengan masuk di dalamnya, ya, dikarenakan al-kaid lahu, tipu daya, ya, tipu dayanya mereka, wali ahlihi, ya, dan kepada orang-orang yang berada dalam agama Islam ini, fil batin, dalam batinnya, artinya sesuai dengan pengertian tadi. Ya, ketika Islam ini nampak kekuatannya, mereka tidak mampu untuk mengoposisi, ya, memberikan perlawanan secara langsung dengan zahir, tidak bisa. Maka caranya mereka apa? Dengan masuk di dalamnya, masuk ke dalamnya, ya, dengan menampakkan keislaman dan menyembunyikan kekufuran. Dari situlah mereka merusak, ya, kaum mukminin. ولأجل أن يعيشوا مع المسلمين, dan dikarenakan mereka ingin tinggal bersama kaum muslimin dengan cara masuk dalamnya dengan menampakkan keislaman tadi, mereka ingin apa? Hidup dan tinggal bersama kaum muslimin. Wa ya'manu 'ala dima'ihim wa awalihim, dan agar supaya mereka aman, ya, baik darahnya maupun hartanya, dengan cara tadi, ya, yudhirul Islam, ya, idharul Islam. Fayadhhirul munafiq imanahu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa huwa fil batin munsalikhun min dhalika kullihi mukadzibun bihi, ya. Fayadhhirul munafiq, maka orang munafik ini, ya, menampakkan keimanannya setelah mereka masuk ke tengah-tengah kaum muslimin, ya. Mereka menampakkan keimanannya seakan-akan mereka beriman kepada Allah, kepada malaikatnya, kitab-kitabnya, para rasulnya, hari akhir, beriman. Ya, namun apa? Wa huwa fil batin munsalikhun min dzalika kullihi mukadzibun bihi. Padahal dalam batin mereka munafik adalah apa? Munsalikh, lepas diri, berlepas diri dari itu semuanya, seluruhnya. Berlepas diri dari yang namanya keimanan kepada Allah, malaikatnya, kitabnya, dan rasulnya. Berlepas diri dari itu. Wa mukadzibun bihi, dan dia mendustakannya. Fi batinihi. Ini yang dikatakan apa? Ibtanul kufr. La yu'minu billah. Mereka tidak beriman kepada Allah. Ya. Mereka tidak beriman kepada Allah. Dan demikianlah munafiqin. Demikianlah munafiqin. Wa anna Allah takallama bi kalamin anzalahu ala bashar. Dan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berbicara dengan pembicaraannya yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada bashar, seorang manusia. Yang Allah ja'alahu rasulan, Allah menjadikannya seorang rasul linnas, bagi manusia. Yahdihim biiznihi, yang dia rasul tersebut memberikan bimbingan dan petunjuknya kepada mereka dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Wa yunziruhum ba'sahu, dan memberikan peringatan, rasul tadi memberikan peringatan kepada manusia akan apa? Akan adab Allah Subhanahu wa taala. وَيُخَوِّفُهُ مِقَابَهُ, dan memberikan, mengingatkan, dan dengan memberikan agar takut, memiliki rasa takut akan ikab Allah Subhanahu wa ta'ala. Tayyib. Allahu ta'ala a'lam bisawab. Demikianlah keberadaan siapa? Munafiqin. Dan ini jenis yang pertama, keberadaan munafiqin, ya, yaitu nifaqul akbar, nifaq al-i'tiqadi, ya, nifaq al-i'tiqadi. Jadi dia benar-benar tidak beriman kepada Allah, tidak beriman kepada malaikatnya, kitabnya, rasulnya, dan yaumil akhir, ya, karena dia ingin aman darah dan hartanya, ya, dan ingin bisa masuk di tengah-tengah kaum muslimin, ya, maka cara di mereka kaum munafikin adalah apa? Idharul Islam, menampakkan keislaman, ya, dia menampakkan keimanannya padahal di batinnya munsarikhun min dzalika kullihi, lepas diri, berlepas diri dari itu semuanya, ya, mendustakan itu semuanya. La yu'minu billah, dia tidak beriman kepada Allah. Dan demikian Allah Subhanahu wa taala telah mengutus rasulnya, yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah yang memberikan bimbingan dan petunjuknya dengan izin Allah Subhanahu wa taala, beliau menjelaskan kepada umatnya, kepada umat manusia, memperingatkan mereka, ya, dari mereka, dan memberikan apa, memperingatkan mereka dari azab dan iqab Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala hafizahullah wa qad hataka Allah astara haula'il munafikin. Dan sungguh Allah Subhanahu wa ta'ala telah membuka tabirnya mereka orang-orang munafikin. Wa kashafa asrarahum fil Qur'anil Karim. Dan Allah membuka tentang mereka, tentang rahasia-rahasia mereka orang munafikin dalam Al-Qur'anul Karim. Seperti yang telah kita dengar di antaranya ayat-ayat tadi. Ya. Banyak Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan tentang ayat tentang orang-orang munafikin, baik itu di surat Al-Baqarah, ya. Di sana disebutkan tentang mukminin, kafirin dan munafikin. Demikian pula di surat-surat yang lainnya, An-Nisa dan yang lainnya. Wa jalla li'ibadihi umurahum liyakunu minha wa min ahliha ala hadarin. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan kepada hamba-hambanya perkara mereka, ya, tentang munafiqin, ya, liyakunu minha wa min ahliha ala hadarin, agar supaya, ya, mereka berhati-hati dari mereka munafikin. Allah Ta'ala a'lam bis-shawab. Ikhwani fi dinun wa ayuhat talaba rahimani wa rahimakumullah. قال حفظه الله وذكر طوائف العالم الثلاثة في أول البقرة. Nah, di sini dia menyebutkan, ya. Nah, sudah masuk isya. Kita cukupkan dulu sampai di sini. Kita lanjutkan insyaallah taala di pertemuan yang berikutnya insyaallah taala. Allah taala alam bisal. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.